yang menyebutkan penafsiran La ilaha illallah. Naam, tafadhal Aba Ihsan, yang pertama Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang 47 atau 57. Naam. Maksud dari yang ditanyakan menyebutkan secara persis penafsiran terhadap La ilaha sebagai nafyun, illallah sebagai isbat. Di ayat manakah dari dalil yang sudah kita bahas? 6. Jawabannya adalah baru saja yang kita lalui pada kajian sebelumnya, yakni dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam katakan kepada ayahnya Azar, dan beliau katakan pula kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, lihat apa yang beliau nyatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Sungguh aku bara', berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Terkandung apa di situ? Nafyun, nafi, peniadaan. Aku berlepas diri dari seluruh apa saja, bentuk apapun yang kalian sembah. Sikap tegas beliau alaihi salatu wassalam, aku berlepas diri dari segala bentuk sesembahan. Nafyun apa bukan nafyun? Nafyun. Maka di situ penafsiran La ilaha. Maka lengkapnya perlu di sana adanya isbat untuk membuktikan illallah. Di mana pada ayat itu disebutkan kelanjutannya ayat ke-27, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Siapa yang menciptakan? Allah. Sehingga illalladzi fatarani bentuk penafsiran illallah, bentuk dari isbat. Innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani. Naam. Alaysa kadzalik? Naam. Maka berikutnya sudah tidak ada lagi yang tidak bisa menjawab, sebutkan ayat di dalam Al-Quran yang menafsirkan makna atau penafsiran La ilaha illallah yang di sana terkandung nafyun dan itsbat, peniadaan dan penetapan. Maka salah satunya ayat ini. Maka pertanyaan tadi, sebutkan dua ayat Al-Quran yang baru disebutkan satu ayat saja. Bisakah di antara yang hadir untuk menyebutkan ayat yang kedua? Sekaligus antum catat tafsir La ilaha illallah pada ayat Al-Quran surat ini ayat sekian, surat ini ayat yang sekian. Maka yang kedua di surat apa disebutkan? Enam. Al-Baqarah, enam. Tepatnya ayat ke-256. Faman yakfur bittaghut, siapa yang mengingkari, yang kufur terhadap taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingkari segala bentuk sesembahan selain Allah, itulah nafyun, dan kemudian isbatnya adalah wa yu'min billah. Dia hanya beriman, dia hanya bertauhid, mentauhidkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Apa penafsirannya? Naam, al-urwatil wuthqa, terjemah letterlocknya adalah tali yang kuat. Tapi apa penafsirannya? La ilaha illallah. Naam. Penafsiran al-urwatil wuthqa, tali yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan lepas tadi, yang akan menyelamatkan kalian di sisi Allah Jalla wa'ala, adalah tatkala kalian bertauhid dengan sebenarnya. Bertauhid tadi, yakfur bittagut wa yu'min billah, meniadakan segala bentuk penuhanan sesembahan-sesembahan yang ada, dan hanya kalian mengkhususkan ibadah tauhid itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selain Al-Isra ke-57, Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27, maka Al-Baqarah 256. Uktubu, tulis. Naam, tidak ada cara lain kecuali untuk mengikat ilmu adalah dengan al-kitabah, dengan menulis. Daya ingatan kita kalah dengan sesuatu yang kita bubuhkan dalam catatan. Naam, maka ketika kita lupa, kita murojaah kembali apa yang sudah pernah kita lalui, apa yang sudah kita bahas. Maka sekaligus pada majelis ini tadi sempat terfikir dan teringat, semumpung kita masih awal-awal dari bab tauhid, tepatnya masih pada bab yang ke-6, perlu diingatkan sebagai himbauan dan mengajak antum semua untuk membiasakan menghafal matan. Matan itu redaksi yang tertulis dari kitab asalnya, kitab tauhid. Jadi matan-matan yang antum hafal. Sebagai contoh, nah, bab pertama, bab haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah. Qaulullah ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa qawluhu, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut," dan seterusnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man arada an yandura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih." Bab kedua, berikutnya, kalian biasakan mengasah otak kita dengan menghafal. Walaupun masing-masing berbeda-beda dari kualitasnya, ada yang cepat, ada yang mungkin sedang, ada yang lambat, tetapi ada upaya kontinu untuk berusaha menghafal matan-matan kita para ulama ahli sunnah. Pengalaman ini sebagaimana yang berbicara dapatkan ketika selama tinggal di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di Saudi, di sekian majelis-majelis para ulama ahli sunnah. Nah, maka suatu hal yang diprioritaskan untuk menghafal dari matan-matan kita para ulama yang sekarang maupun yang dahulu, mereka berupaya untuk menyiapkan waktu menghafal dari kitab-kitab para ulama terkhusus dalam bentuk matan-matannya. Dan biasa dalam suatu majelis dari kajian masyayikh itu ada yang membacakan. Satu membacakan, kemudian syekh yang menyampaikan dari dars atau pelajaran tadi mensyarah apa yang disebutkan. Nah, baik itu majalis Syekhuna Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, demikian pula Syekhuna Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dahulu sampai hari ini. Nah, dan yang kita cermati dibaca dengan suatu intonasi, mungkin sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bab haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah, qawluhu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qawluhu ta'ala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. Maka akan terasa dalam suatu majelis ilmu. نعم. Cara baca seperti ini masih berlangsung sampai hari ini di majelis-majelis para ulama ahli sunnah, baik itu ketika di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang saya alami, di majelisnya beliau yang hadir, di depannya beliau ini masyayikh-masyayikh yang ada, dakatirah, doktor-doktor yang ngajar-ngajar di universitas hadir di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang hampir dilakukan setiap hari. Sejak selesai salat subuh langsung dan biasanya berakhir sekitar pukul 8 pagi di Masjid Jami' Turki di kota Riyadh. Dari waktu ba'dal fajar sampai jam sekian tadi, bukan satu kitab, tapi beberapa kitab. Satu kitab mungkin sekitar 20 menit, setengah jam, ganti kitab berikutnya, 20 menit atau sekitar itu kitab yang lainnya. Kitab yang lainnya berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Mungkin bisa dapat 6 kitab, 4 atau 5 dalam satu majelis. Kitab-kitab yang dibahas, nah, baik kitab-kitab akidah maupun kitab-kitab manhaj maupun kitab-kitab masalah fikih, nah, saling bergantian. Kitab Fathul Majid tetap dibahas dan dikaji, diambil sekian menit tadi, setengah jam kurang lebih. Kemudian setelah itu Sunan Abi Dawud, misalkan hadith-hadith dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian setelah itu Syarhus Sunnah Al-Barbahari, nah, kemudian kitab yang lainnya, kemudian kitab yang lainnya. Itu setiap hari, mungkin hanya libur satu hari dalam sepekan. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan yang saya alami pula, duduk bersama beliau ba'dal fajar membahas kitab Umdatul Ahkam, kemudian dars atau kajian ba'dal maghrib nam Fathul Majid. Nam Fathul Majid sampai hari ini terus masih dibahas. Nah, sampai hafal di luar kepala. Nah, maka itu semua ditopang dari menghafal matan. Maka semumpung masih belum melangkah lebih jauh, nasihat dan himbauan buat semuanya, termasuk juga yang berbicara, adalah kita berusaha untuk menghafalnya. 6. Selangkah demi selangkah, satu bab atau satu bab tadi terdiri dari beberapa ayat kemudian hadis, kita ambil satu ayat dulu. 6. Nanti besok atau lusa ayat berikutnya. Selesai 3 ayat yang disebutkan pada bab ini, kemudian hadisnya sebutkan, dihafalkan. 6. Hafal mungkin baru pindah kepada bab yang kedua, bab yang ketiga. Kita sudah 5 bab. Kita sudah menginjak bab yang ke-6. Sehingga ta'lim yang kita lakukan agar berkualitas, bukan semata hadir, bawa kitab, bawa bukunya, mendengarkan, kemudian sepulang ke rumah ditutup, nanti dibuka kembali ketika sudah jadwalnya. 6. Maka perlu muraja'ah di rumah. Wajibul manzili, PR buat masing-masing, biar masing-masing punya tugas dari taklimnya. 6. Kalau anak-anak antum punya tugas dari madrasah, maka antum sebagai orang tua punya tugas dari kajian-kajian yang ada selama sepekan. 6. Kalaulah tidak, nanti akan masuk sebentar, mampir ke otak kita, pikiran kita, kemudian setelah itu pergi, lupa. 6. Maka caranya tadi adalah menghafal matan-matan sebagai upaya sangat membantu. 6. Sekaligus kita disiplin untuk menghafal atau kemudian kita murojaah dari kitab-kitab yang kita bahas selama ta'lim. 6. Sudah ada masing-masing antum memiliki kitabnya untuk bisa tahu matannya. 6. Maka dibuka kitabnya. Yang berbahasa Arab adalah yang itu. 6. Sedangkan itu adalah syarahnya. Maka tidak dituntut untuk syarahnya. Syarahnya cukup dibaca, difahami, dengan dibantu ketika kalian hadir dalam satu kajian di jadwal yang ditentukan. Maka yang dituntut adalah kalian berusaha menghafal matannya. Sehingga dengan itu masing-masing memiliki kesibukan. Memiliki kesibukan dengan ilmu. Dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Bukankah ilmu itu seperti itu? Sebagaimana yang kita bahas? 6. Maka kita berusaha mewarnai waktu dalam hidup kita sehari, jam demi jam, menit, demi detik demi detik, dengan kita menyibukkannya. Siap untuk itu? 6. Siapnya bukan di hadapan anak, tetapi janji pada masing-masing diri antum. 6. Cari sesuatu yang mudah, tidak harus kalian bawa kitab ke sana kemari. 6. Tapi mungkin satu bab matanya apa, kalian fotokopi, kalian letakkan di saku. Tidak harus nunggu sampai di rumah, tunggu waktu yang tenang baru kalian hafal nih. Tidak, tapi kalian entah kemana ada waktu luang, kalian buka, coba dihafalkan. Sudah hafal satu bab, satu cari kertas tadi, ganti cari kertas berikutnya, bab yang kedua, antum dengan catatan antum. 6. Semacam ini kitab yang saya pegang ini adalah matan-matannya. Kitab Tauhid. 6. Kalau yang sudah setebal ini adalah sudah syarahnya, sehingga disebut dengan nama Fathul Majid. Atau syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin Al-Qaulul Mufid. Sedangkan matannya Kitab Tauhid segini. Maka segini ringan membawanya. Lebih ringan lagi satu bab, cukup kalian fotokopi, kemudian simpan di dalam saku, bawa ke sana kemari. Sisihkan pena, pensil ataupun pulpen di saku kalian. Termasuk ciri talibul ilmi adalah dia tidak lepas dari pena. 6. Mudah-mudahan itu tidak salah menukilnya. Maka itu bentuk simatu talibi ilmin, sifat atau ciri dari penuntut ilmu. 6. Kalian siapkan sendiri atau perlu disiapkan? 6. Saya berniat saya fotokopikan satu lembar ini kali sekian banyak. 6. Bab satu saja. 6. Setelah itu dibagikan ke antum, nanti ketika kajian saya tagih. 6. Jangan kemudian dengan seperti ini akhirnya pada tidak hadir karena takut ditagih nanti. 6. Jangan takut ditunjuk atau sampai sembunyi di depan orang yang duduk di depannya seperti ini. Kelihatan antum sembunyi atau tidak kelihatan. Fulan, besarnya badan antum seberapa sih kelihatan? Sehingga ketika ditunjuk tidak perlu begini. Ah, gentleman, saya bisa, saya tidak bisa, ya ini saya, apa adanya. Setelah kalian tentunya berusaha. 6. Ya. Kalau hadirnya berikutnya lebih surut, berarti karena takut ditagih. 6. Baik, hakada. Jadi kalau nunggu 2 pekan lagi kelamaan, nanti coba saya sisihkan, saya siapkan, saya titipkan siapa untuk dibagikan. Ya, bab pertama dulu. Sudah menginjak bab kedua. Sambil kita sekarang sedang mengejar, kita sudah masuk bab 6. Siapa tahu kemudian selesai pada majelis ini atau majelis depan, bab ke-7. Kejar-kejaran kalian. 6. Nah, maka di situ berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Fal yatanafasil mutanafisun. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk pada ayat yang ketiga, bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dalil ketiga dari ayat Al-Quran yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Al-ayah. Pada surat At-Taubah, tepatnya ayat yang ke-31, Allah Jalla wa'ala menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan, ittakhadhu, bahwa mereka telah menjadikan ahbarahum. Ahbar adalah ahbar-ahbar mereka, yang nanti akan dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ahbar. Waruhbanahum dan ruhban mereka, arbaban min dunillah, sebagai arbab, sebagai sesembahan, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis bawakan dalil berikutnya tentang penafsiran tauhid. Upaya untuk memurnikan, menjaga ketauhidan itu haruslah dilepaskan keterikatan atau bentuk-bentuk menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebagaimana ditegaskan pada ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwa mereka telah menjadikan ahbar-ahbar mereka. Ahbar jamak dari kata habrun. Ahbar bentuk kata jamak, bentuk tunggalnya adalah habrun. Apa maksudnya habrun? Yaitu alim. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Naam. Mereka telah menjadikan ahbar, orang-orang yang berilmu di kalangan mereka, yang biasa itu identik dengan al-Yahud. Yahud memiliki ilmu, tetapi mereka menjadi kaum yang dimurkai disebabkan mereka tidak beramal dengan ilmunya. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan ahbar yang artinya ulama. Mereka jadikan ulama-ulamanya mereka arbaban min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Demikian pula mereka telah jadikan ruhban. Mereka telah jadikan ruhban. Ruhban artinya ubbad, orang ahli ibadahnya. Ruhbanahum, orang ahli ibadahnya mereka. 6. Yang identik dengan Nasara. Mereka suka berbuat, beramal, tetapi mereka tidak tahu dasar ilmunya, sehingga mereka kaum yang disesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, al-yahud, mereka dimurkai karena mereka berilmu tanpa beramal. Ad-dallin, mereka sesat, adalah Nasara, disebabkan karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Sehingga ruhban terkait atau identik dengan Nasara. Mereka jadikan ruhban, pendeta-pendeta mereka tadi, menjadi sesembahan selain Allah. Arbab itu bentuk kata jamak dari kata Rabbun, yakni yaj'alunahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan sesembahan selain Allah. Kenapa Allah Jalla wa'ala sebut ahbar dan ruhban tadi sebagai arbab, sebagai sesembahan selain Allah? Li'annahum ya'tamiruna bi'amrihim fi mukhalafati amrillah. Karena mereka memerintahkan dengan suatu perintah kepada pengikutnya, fi mukhalafa amrillah, dalam rangka menyelisihi perintahnya Allah. Fayuti'unahum fi ma'siyatillah. Maka pengikutnya pun dengan serta-merta tanpa mengecek apakah perintahnya tadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala ataukah tidak. Fayuti'unahum, maka mereka menurutinya, mereka mentaatinya, apa saja yang mereka katakan, baik dari pihak Yahud, yakni ahbar-ahbar mereka, maupun dari pihak Nasara, orang yang dikultuskan jadi ahli ibadahnya di antara mereka, kemudian berfatwa, kemudian mengarahkan mereka kepada kesesatan, kepada penganutnya, kepada pengikutnya tadi, maka penganutnya pun, pengikutnya mentaatinya, menerima dengan mentah-mentah. Fi ma'siyatillah, padahal itu dalam bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seperti ini Allah katakan pada ayat ini bentuk menjadikan arbaban min dunillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini kepada sahabah Adi bin Hatim At-Ta'i. Siapa namanya? Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau sampaikan, beliau bacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka Adi bin Hatim bertanya, "Nam, atas apa yang belum dia fahami? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami ini buktinya tidak menyembah mereka." Rupanya dalam benak Adi bin Hatim bahwa menjadikan sesembahan selain Allah itu adalah semata menyembah selain Allah saja. Itu menurutnya. Sehingga dia menyatakan, lasna na'buduhum, buktinya kami ya Rasulullah tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah salib, kami tidak menyembah Isa. Naam. Di mana sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala anhu tadinya dari agama Nasara. Kemudian masuklah ke dalam Islam. Naam. Masih juga mengenakan salib di dadanya, maka kemudian diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami tidak bermaksud, tidak ada tujuan untuk menyembahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaisa yuhalluna lakum ma harramallahu fatuhilluna, bukankah mereka itu menghalalkan bagi kalian apa yang telah Allah haramkan, kemudian kalian dengan itu mengikuti secara mentah-mentah apa katanya, fatuhillunah, sehingga kalian pun ikut menghalalkannya padahal Allah haramkan. Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah, mereka pun rahib-rahib tadi mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian kalian tanpa menelitinya, tanpa bertanya lebih lanjut, kalian kemudian menerimanya dengan mentah-mentah, fatuharrimunah, kalian mengikut pula mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadzalik, bukankah demikian ya wahai Adi, kata Nabi. Qala, maka jawab Adi, bala ya Rasulullah, betul. Naam, yang pernah kami lakukan selama ini adalah demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi jelaskan, Nabi fahamkan, tilka ibadatuhum. Maka kalau demikian itu adalah bentuk beribadah kepada mereka. Bentuk menjadikan sesembahan selain Allah ketika mereka tadi menuruti rahib-rahib atau ruhban-ruhban tadi, memutarbalikkan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pengikutnya pun mengikuti apa adanya. Maka seperti itu adalah mentaati di dalam perkara yang menyelisih terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah ketaatan mereka di dalam maksiat adalah bentuk ibadah kepada selain Allah, dengan cara mereka jadikan sebagai arbaban min dunillah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Satu ayat menambahkan pendalilan pada bab yang ke-6 ini, yang tentunya diharapkan mudah-mudahan kita faham apa yang dimaksudkan terhadap ayat tersebut, dan Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.